Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Kita berada di akhir-akhir daripada kitab ini, yang mana pembahasan kita masih pembahasan seputar memandikan jenazah. Sudah kita lewati faedah yang terkadang orang belum mengetahuinya mengenai jenazah dan jinazah. Jenazah dalam bahasa Arab beda dengan jinazah. Walaupun kita kadang mengucapkannya jenazah, karena jenazah mungkin bahasa kita jenazah gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya janazah dengan jinazah, jimnya di fathah dengan di kasrah, itu maknanya beda. Sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali barakallahu fikum. Apa perbedaannya Ihsan janazah dengan jinazah? Kalau janazah bi fathhi al jim, janazah apanya berarti? Mayitnya. Kemudian kalau jinazah bi kasri al-jim, kalau jinazah di kasrah jimnya apanya berarti? Kerandanya. Jadi 6 al-fathah lil fawq wal kasrah lil tahat. Istilahnya gitu. Jadi fathah untuk yang atas itu mayitnya, kemudian kasrah untuk yang bawah itu kerandanya. Itu faedah seputar apa? Jinazah dengan jinazah. Naam. Jinazah dengan janazah. Kita baca di sini barakallahu fikum. Halaman 316. Tanbihun. Peringatan. Yazidul makhlut wa yanqus hasba hajmil janazah. Mengenai campuran kemarin, air dicampur dengan apa? Barakallahu fikum. 2 sendok sabun, 2 sendok sampo. Naam barakallahu fikum, 2 sendok yang untuk membersihkan. Naam dicampur dengan 3 gelas besar yang berisi air. Nah, kata beliau, ditambahnya atau bertambahnya atau berkurangnya campuran tersebut tergantung dengan ukuran jenazahnya. Paham ya? Karena mayit atau jenazah kadang ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Paham ya? Naam, ada yang gemuk, ada yang kurus, sehingga dikondisikan ukuran tersebut. Wa ba'da nadhafatil mayyit. Naam, dan setelah apa? Dibersihkan si mayit. Jadi kalau si mayit sudah bersih dan dibersihkan, maka tidak terlalu butuh banyak. Paham ya? Campuran dengan air tersebut. Aw in kana al mayyit nadhifan nabda bil atiq. Atau kalau sekarang kalau mayit sudah bersih. Kalau mayitnya sudah bersih, kalau kemarin mayitnya masih kotor, dalam artian masih ada beberapa nah barakallahu fikum, misalkan yang perlu dibersihkan. Kalau sekarang bagaimana kalau mayitnya sudah bersih? Kata beliau, in kana al-mayyitu nadhifan nabda bil ati. Jika sekarang kalau mayitnya itu, apabila mayitnya sudah bersih, maka kita memulai dengan perkara-perkara berikut ini. Pertama, idza kana al-mayyitu layyinan yuk'ad nisful ik'adatin. Pertama, kalau mayitnya sudah bersih, maka didudukkan setengah duduk. Jadi dudukkannya itu barakallahu fikum, naam, jangan didudukkan secara sempurna. Karena tujuannya nanti apa? Tujuannya barakallahu fik, agar kita bisa mentadlik. Tadlik itu maksudnya semacam memijat-mijat biar kotoran di dalam perutnya itu keluar. Naam. Wa yusar batnuh, dan kemudian perutnya di naam dipijat atau diperas. Maksudnya dipijat, ditadlik tadi itu. Naam barakallahu fikum, birifkin, dengan cara lembut. jadi bukan enggak keras sekali ya. Ya intinya dipijat-pijat dengan cara yang lembut biar keluar kalau seandainya ada kotoran yang masih tersisa. Salatul marat 3 kali. Untuk 3 kali ini bukan pembatasan, cuman ya kalau sudah keluar walaupun 2 kali ya dibersihkan, seperti itu. Liyukhrij nam al-musta'id min batnihi birifqin. Tujuannya apa? Agar bisa mengeluarkan sesuatu yang tersisa atau ada dari perutnya tersebut dengan cara yang halus. Karena kadangkala masih ada tersisa kotoran-kotoran, paham ya? Sehingga ketika dipijat-pijat dengan cara halus kemudian keluar, nah barakallahu fikum, lewat duburnya misalkan dibersihkan, seperti itu. Summa yalful ghasil ala yadihi al-yusra khirqatan litanziyatihi. Kemudian al-ghasil yang mandikan mayit tersebut hendaknya membalut tangan kirinya dengan semacam potongan kain. Kalau zaman sekarang ya mungkin ada kaos tangan itu ya, kaos tangan yang bisa lebih tertutup lah. Naam. Tujuannya apa? Untuk membersihkan apa kotoran yang ada kalau seandainya keluar tadi itu. Fa yunadzif al-qubul wa dubur. Maka kemudian dengan tangan yang sudah dibalut tadi itu, dengan potongan kain tadi, dia barulah membersihkan kubul wa dubur. Kubul itu depan, dubur itu belakang. Paham ya? Ini istilah ya. Jadi kubul itu depan, dubur itu bagian belakang. Paham? Naam. Wal ma yusab ala yadihi biwasitati man yusa'iduh. Ya kan? Berarti butuh bantuan, enggak bisa sendirian. Dan air dituangkan di atas tangannya dengan perantara orang yang membantunya. Jadi airnya dituangkan, yang nuangkan bukan dia. Paham ya? Tapi ada yang bantu tadi itu. Nah, karena kalau sendirian kewalahan, sulit. Wa in kana al-mayyit mutasalliban. Sekarang kalau mayitnya kaku, keras. Nah. Awalam yalnyan, atau mayitnya itu belum lunak. Maksudnya dalam artian tidak lentur, tidak lembut, dalam artian sudah kaku gitu, keras. Au utiya bihi min salajah, atau didatangkan dari apa? Peti mayat yang diawetkan. Maksudnya sudah ada pengawetnya, biasanya mungkin dari taruhlah meninggalnya di Sumatera dibawa ke Jawa. Biasanya kan ada di dalam peti mayat itu ada istilahnya bahan-bahan pengawet lah. Nah, mungkin ada campuran es atau apa, intinya biar awet mayatnya. Kan dari kaku. Ewa. Fa yuktafa, maka dicukupkan bifathi rijlaih, dengan membuka kedua kakinya. Kemudian setelah dibuka apa? Wa idkhali yadil ghasil al-yusra, kemudian tangan kiri orang yang mandikan mayit tadi, nam dimasukkan. Naam ya, dimasukkan wa tandhibi qubulihi wa duburihi. Barulah dia membersihkan apa? Kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Ingat-ingat, kemarin kita lewati ini, membersihkannya itu buka-bukaan itu atau ada satirnya, ada yang dipakai untuk menutupinya, ada penutupnya. Paham ya, sudah kita lewati kemarin kan, ada penutupnya. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Fa'in ra'al ghasil, kalau sekarang yang mandikan itu melihat istimrarul kharij minad dubur, kok terus menerus yang mandikan mayit melihat kok terus menerus keluar, ada sesuatu yang keluar dari duburnya, dari bagian belakang, mungkin keluar kotorannya terus, mengalir terus misalkan, bagaimana solusinya? Fikil tal halatain, pada dua keadaan tersebut, barakallahu fiik, ketika mayitnya kaku atau keras, kemudian ketika si yang mandikan mayit itu melihat kok keluar terus dari apa? Duburnya. Fa yunaddif saniyah wa salisah, maka dia dalam kondisi seperti itu hendaknya dia apa? Membersihkan untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya. Intinya sama bersih intinya. Nah, kalau keluar terus bagaimana? Nah, nanti barakallahu fikum ada caranya. Keluar pertama, keluar, bersihkan lagi. Keluar lagi, bersihkan lagi. Keluar lagi, bersihkan lagi. Keluar terus, nanti ada solusinya, kita lihat. Fa in ra'al istimrar, kalau ternyata kok melihat keluar terus, berlangsung keluar terus. Naam, fa ya'mal fatilan minal umash. Artinya apa? Maka dia hendaknya melakukan cara yang lain, yaitu apa? Mengambil pintalan dari kain, ya, potongan kain yang digulung itu, yasuddu bihi dubur, untuk menyumbat duburnya. Naam. Wa yulsak bil lasikin tibbi. Kemudian apa? Nam disumbat, dilem dengan apa? Nah, barakallahu fikum, pelekat secara kedokteran. Nah, ya Allah alam. Ya mungkin secara kedokteran tahulah ada alatnya atau ada bahannya untuk menyumbat secara istilahnya biar yang terbaik lah intinya gitu ya. Karena kadang-kala kan ada seperti itu, keluar terus ada juga. Nah, seperti itu. Yang kedua, yajma'ul mughassil yadayil mayyit. Kemudian yang mandikan mayit mengumpulkan dua tangan si mayit. Wa yaqul bismillah. Naam, kemudian dia mengatakan bismillah. Wa yughassil yadayhi salasan, kemudian dia mencuci kedua tangan si mayit 3 kali. Wa yamsah ala famihi salasan, kemudian mengusap pada mulutnya 3 kali. Wa yamsah ala anfihi salasan, kemudian mengusap pada hidungnya 3 kali. Wa yaqnam wa yaghsil wajhahu salasan, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Wa yaghsil dhira'ahu al-ayman salasan, kemudian dia mencuci dhira' lengan kanannya 3 kali. Tsumma dhira'ahu al-aysar salasan, kemudian lengan kirinya 3 kali. Wa yamsah ra'sahu ikbalan wa idbaran, kemudian mengusap kepalanya depan dan belakang. Paham ya? Diusap. Tsumma nam yahlik ala udhunai, kemudian dia melingkarkan pada apa? Kedua telinganya gini. Paham ya? Di sini di usap gini. Paham ya? Nah. Usap gini ya, karena ada bagian dalam ini kan seperti kalau orang wudu itulah. Naam. Wa yaghsil ridlahu al-yumna salatan tsumma ridlahu al-yusra salatan, kemudian barulah dia mencuci kedua kaki kanannya 3 kali, kemudian barulah mencuci kaki kirinya 3 kali. Intinya ke kanan-kananan dulu. Kanan dulu, baru kiri. Kanan dulu, baru kiri. Paham ya? Nah, caranya seperti itu. Memang kalau kita teori baca seperti ini, bisa ada gambaran, tapi biasanya kalau praktek itu baru benar-benar yakin. Paham ya? Praktek mandikan, taruhlah barakallahu fikum, ada mayit kemudian mandikan. Itu biasanya saat itulah dia akan melihat, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham ya? Tapi kalau teori seperti ini, ya pahami aja secara global. Paham ya? Naam. Yang ketiga, yu'ta bisidr al-muhdar, kemudian didatangkan sidr yang sudah dipersiapkan tadi itu. Naam, fayaghsil ra'sahu wa wajhah, kemudian barulah dia mencuci kepalanya dan wajahnya. Tapi menyucinya bagaimana? Ma'adalkihi. Dengan cara dalk, yaitu dengan cara ditekan, dipijit-pijit gini ya. Naam, biroq watis sidr, dengan apa, busa atau buih daun sidr tadi itu, daun bidara. Summa yaklib ala jambil aisar, kemudian membalik di atas sisi kiri, berarti posisinya yang kanan di atas ya kan, dibalik, sisi kirinya di bawah, yang kanan di atas. Paham ya? Wa yudalliku janbaun aiman, barulah dia nah memijat-mijat, nah barakallahu fikum, sisi kanan yang di atas tadi itu sambil mencuci. Nah, mulai dari mana? Min katifihi hatta nihayati nam qadah min yumna. Mulai dari pundaknya sampai nam barakallahu fikum akhir daripada telapak kaki yang kanan. Tapi kanan semua ya. Kan ini dibalik gini. Posisinya yang kanan yang atas. Bersihkan yang kanan dulu. Setelah itu bagaimana? Summa yaklib ala jamil aiman, baru dibalik lagi. Dibalik lagi yang kanan bagian bawah, berarti yang kiri sekarang yang atas. Paham ya? Summa yudallik janbal aisar min katibihi hatta nihayati qadamil yusra. Kemudian barulah dia mentadlik, yaitu mengusap dan juga memijat-mijat tadi itu. Nah, barakallahu fikum, yang bagian kiri mulai dari pundak sampai telapak kaki yang kiri. Paham ya? Nah, dengan cara didatangkan apa tadi barakallahu fikum, busa daun bidara tadi itu. Nah, kita lihat sini. Ma'idkhali yadil mughassil min tahtis satir fi kiltal halatain, ya kan? Bersamaan orang yang mandikan memasukkan enam tangannya dari bawah apa? Satir, dari bawah kain yang dipakai menutupi mayit ketika dimandikan tadi itu. Jadi enggak terbuka gitu dari bawahnya. Nah, dalam dua keadaan tersebut. Summa yukarrir ghuslahu marratan tsaniyan. Tsaniyatan, kemudian mengulangi apa? Pencucian tersebut untuk yang kedua kali. Bil ma'i wasidr, baru dengan air dan daun bidara. Kalau yang pertama tadi kan masih kotor ya, karena busanya ya, pakai buihnya tadi kan. Nah, yang kedua kali barulah air dan cukup dengan daun bidaranya. Yang keempat, yu'ta bil kafur al-muhdar. Kemudian didatangkan dengan kafur, kafur barus yang sudah dipersiapkan. Kafur barus, ma'ruf ya. Fayaghsil ra'sahu wa wajhahu tsumma yaqlib 'ala jambil aisar. Kemudian dia mencucinya, mencuci kepala dan wajahnya, kemudian membaliknya di atas apa? Sisi yang kiri, dari yang atas kanan. Paham ya, yang atas yang kanan. Tsumma yaghsil janbal ayman minal katif hatta nihayati qadamil yumna, sama seperti yang pertama tadi itu. Kemudian barulah dia mencuci dari apa? Nah, barakallahu fikum, sisi kanannya mulai dari pundak sampai telapak kaki yang kanan. Tsumma yaqlib 'ala janbil ayman, balik berarti. Nah, wa yaghsil janbahu al-aysar min al-katif hatta nihayati qadamil yusra. Sebaliknya, setelah dibalik, nah, kemudian dia apa? Mencuci sisi kiri tadi itu mulai dari pundak sampai telapak kaki yang kiri. Ma'idkhalil ma' wal kafur, bersamaan memasukkan air dan kafur-kafur barus. Mintah tisatir ma'al muhafadah ala auratih. Tetap apa? Memasukkannya dari bawah penghalang tadi itu bersamaan tetap menjaga apa auratnya. Jangan tersingkap. Naam. Ilman bi'anal kafura naw'an minat tib. Perlu diketahui bahwasanya kafur itu adalah sejenis minyak wangi. Naam ya? Maksudnya itu fungsinya biar wangi. Naam. Kafur ini bukan kafur gamping yang untuk pembangunan itu bukan ya. Naam, itu juga kapur juga kadang, tapi bukan kapur itu maksudnya. Paham ya? Naam. Tujuannya, fungsinya apa sih? Yusallit al-jism, biasanya akan membuat memperkuat apa? Naam, jasadnya. Wa yubarrid alaih, dan juga akan membuat naam dingin. Wa huwa samun binisbatil hasyarat. Nah, kapur barus ini kalau dinisbahkan kepada serangga-serangga, racun. Paham ya? Jadi kapur barus ini kalau dimakan serangga-serangga, bisa jadi serangganya mati gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kalau untuk mayit ya, menjadi pewangi atau yang semisalnya, naam. Seperti itu. Yang kelima, yu'ta bimingsyafatin saniyatin. Yang kelima, baru didatangkan dengan apa mingsyafah, yaitu dengan semacam handuk atau kain untuk yang kedua kalinya. Fayang syifat zahir min jismihi, kemudian barulah apa? Dia mengusap yang bagian atas dari jasadnya tadi itu, kawajihi, seperti wajahnya, wasadrihi, dadanya, wakatifai, dan juga dua pundaknya, wayadai, dan juga kedua tangannya, wadhahri, dan juga punggungnya, wasakai, dan juga kedua betisnya, warjelai, dan juga kedua apa? Kedua kakinya. Halaman 318, bagian atas. Summa tudha' hadhil min syafah al-muballalah. Kemudian, handuk tadi itu, handuk al-muballalah, handuk yang sudah terbasahi tadi itu diletakkan nam khafifan al-ukhra as-satira lil-aurah. Paham ya? Jadi yang sudah muballal ada airnya tadi itu yang nah barakallahu fikum dipakai tadi itu diletakkan di atas apa? Di atas bagian yang lainnya dalam kondisi apa barakallahu fikum? Nam fungsinya untuk menutupi aurat. Jadi posisinya barakallahu fik nah, tidak dibuang atau tidak disingkirkan langsung, tapi dipakai untuk menutupi sebagian yang lainnya. Fatushab al-muballalah kathiran min tahtiha. Kemudian baru ditarik. Kain tadi itu atau handuk tadi itu ditarik. Nah, barakallahu fikum dari bawahnya. Fayakunun mayyit jahizan. Faham maksudnya? Jadi posisinya sudah tertutup dengan penutup lain, barulah yang handuk atau kain yang basah tadi itu sudah diambil dalam kondisi apa? Mayit tersebut sudah jahiz dan siap litakfin, siap untuk dikafani. Nah, selesai penukilan dari kitab Al-Wijazah Syekh Abdurrahman Al-Ghaiz. Allah alam kitabnya kayak apa yang jelas. Nah, barakallahu fikum, itu kesimpulannya yang disebutkan sini. Nah, jadi yang kita ambil kaitannya masalah apa? Masih seputar peringatan-peringatan tadi itu agar orang misalkan memandikannya itu tidak sembarangan, tapi benar-benar dimandikan dengan alat-alat yang sudah di arahkan tadi itu, ada airnya, ada kafur barusnya, kemudian juga ada enam daun bidaranya. Adapun peringatan-peringatan penting yang seseorang yang mandikan harus tahu, ya, seperti mandikan orang yang kecelakaan bagaimana, kemudian orang yang mandikan dalam kondisi terbakar bagaimana, kan ada orang yang korbannya terbakar, ada juga kan. Nah, kemudian bagaimana barakallahu fikum, nah, memandikan laki-laki dan perempuan dibedakan, disamakan atau bagaimana, insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena agak panjang juga. Wallahu alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.